Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Minggu 29 April 2018 dibacakan oleh Ahyar dan Eka Nataya. Rumah yang dihuni ketua DPRKC Singkil musnah terbakar. Mobil Innova bertabrakan dengan dam truk di Pidijaya. Polda Sumatera Selatan tembak mati 3 bandar narkoba. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, kebakaran hebat musnahkan rumah mewah di kawasan Rimo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Sabtu malam. Rumah tersebut diketahui biasa ditempati Ketua DPRK Aceh Singkil Mulyadi serta adik kandungnya Edi Adri. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Namun sebagian besar harta benda milik adik mantan Bupati Aceh Singkil Safri Adi tersebut ludes terbakar oleh si jago merah. Penyidik telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan awal akibat arus pendek. Kapolsek Gunung Meriah Ibtu Simon Purba mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 21.45 WIB. Berdasarkan keterangan saksi, kobaran api diduga bermula dari kamar yang ditempati Edi Ardi. Kebakaran sempat membuat panik warga terutama yang rumahnya berdekatan, apalagi di samping rumah korban umumnya merupakan kompleks pertokoan. Namun kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet. Sekitar 2 jam sejumlah mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api. Proses pemadaman yang berlangsung cukup menegangkan itu turut dibantu personel TNI Polri serta warga. Syederalun, mobil minibus jenis Innova dengan nomor polisi BL1263JA bertabrakan dengan mobil dump truck D8680CQ Sabtu malam. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan yang terjadi di Gampung Paru Kede, Kecamatan Bansar Baru, Pidijaya tersebut. Hanya kendaraan yang mengalami ringsek berat. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Kapolres Pidi AKBP Andi Nugraha mengatakan mobil minibus jenis Innova disopiri M. Kasim, 27 tahun warga Gampung Penayan, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Sementara mobil dump truck disopiri Muklis warga Gampung Masjid, Kecamatan Pantiraja, Pidijaya. Saat itu, dump truck melaju dari arah Medan menuju ke arah Banda Aceh. Setibanya di ruas jalan negara persisnya di Gampung Parukede, Kecamatan Bandar Baru dari arah berlawanan mobil Innova. Diduga Innova hilang kendali dan lajunya agak ke kanan, sehingga langsung terlibat tabrakan dengan dump truck. Akibat insiden tersebut, kedua kendaraan itu mengalami ringsek pada bagian depan. Beruntung kedua pengemudi selamat dan tidak mengalami luka apapun. Kini kedua kendaraan yang terlibat tabrakan telah ditarik dan diamankan di pos lantas Merdu. Syederalun, jatah pupuk subsidi untuk petani di Aceh Tamiang sebesar 41.709 ton. Penyaluran kepada petani sesuai kebutuhan rencana definitif kebutuhan kelompok tani yang ada di Aceh Tamiang. Sejak Januari sampai saat ini, sudah 30% pupuk subsidi ini disalurkan oleh 3 distributor pupuk subsidi di Tamiang. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Aceh Tamiang Yunus SP mengatakan pupuk subsidi ini diutamakan untuk petani sawah, palawija, kebun raya di bawah 2 hektar, perikanan, petani tambak, dan petani yang bergelut di peternakan. Rincian pupuk subsidi ini untuk pupuk urea sebanyak 2.127 ton, SP 36.537 ton, ZA sebanyak 196 ton, NPK 1.449 ton, dan pupuk organik 1.400 ton. Pupuk ini didistribusikan kepada petani di semua kecamatan kecuali Kuala Simpang. Penyaluran pupuk ini dilakukan setiap bulan. Dari Januari sampai April sudah 30% pupuk subsidi ini tersalurkan kepada petani. Pembelian pupuk subsidi ini dapat dilakukan oleh semua kelompok tani rakyat yang memiliki kebutuhan rencana definitif kebutuhan kelompok tani sesuai dengan lahan yang dimiliki. Pihaknya berharap warga dapat mengawasi pembelian pupuk ini di sejumlah toko pupuk di Aceh Tamiang agar tepat sasaran untuk kebutuhan petani rakyat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun ratusan murid SD Muhammadiyah Merdu Pidijaya Minggu pagi menyalurkan bantuan berupa sembako serta pakaian layak pakai kepada puluhan pengungsi Rohingya yang masih ditampung di sebuah gedung di Biren. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Merdu Pidijaya Yusri mengatakan penyaluran bantuan sembako dan pakaian ini merupakan wujud solidaritas sesama muslim yang didera musibah. Sembako dan pakaian layak pakai itu digalang oleh ratusan murid sejak dua hari terakhir baik dalam kalangan sendiri maupun dari pihak keluarga. Seluruh bantuan yang terkumpul langsung disalurkan ke pengungsi yang diantar langsung ke posko pengungsi Rohingya di SKB Biren. Yusri menambahkan penggalangan bantuan ini juga untuk melatih para murid agar lebih peka terhadap sesama terutama bagi yang sangat membutuhkan. Diharapkan bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan beban penderitaan saudara muslim Rohingya. Sedaralun Babinsa Koramil 06 Pesangan Kodim 0111 Biren melaksanakan kegiatan karya bakti bersama Perbakin dan masyarakat. Kali ini mereka membasmi hama tupai di Desa Alu Udeng, Kecamatan Pesangan, Biren. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Babinsa Sertu Budi Eka Putra mengatakan tujuan kegiatan ini selain membasmi hama tupai juga untuk mempererat silaturahmi antara masyarakat dan Babinsa Koramil 06 Pesangan. Dalam pembasmian hama tupai tersebut, pemburu gabungan berhasil melumpuhkan sekitar 300 ekor tupai. Kegiatan gotong royong pembasmian hama tupai ini dilaksanakan setelah adanya laporan dari kecik desa setempat kepada Babinsa Sertu Budi Eka Putra jika di Desa Alu Udeng hama tupai musuh utama bagi petani. Selama ini petani mengalami banyak kerugian karena tanaman kelapa, pinang, coklat, dan tumbuhan lainnya dimakan tupai. Dengan adanya kegiatan tersebut, Kecik Alu Udeng dan warga sangat merasa terbantu dalam membasmi hama tupai dan turut berterima kasih kepada Koramil 06 Pesangan. Setelah kegiatan ini, warga berharap kedepannya Koramil 06 Pesangan bisa selalu bekerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan bakti sosial lainnya. Sedaralun Direktorat Narkoba Polda Sumsel dan Polresta Palembang kembali menangkap bandar 5 kg sabu yang mencoba menyelundupkan narkoba melalui bandara SMB2 Palembang. Dari keempat pelaku, 3 diantaranya ditembak mati. Detiknews.com melansir. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Zulkarnain mengatakan bandar narkoba yang ditangkap ada 4 orang, namun 3 diantaranya terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Barang bukti yang telah diamankan lebih kurang 5 kg sabu. Zulkarnain menjelaskan terungkapnya para bandar narkoba ini setelah petugas keamanan di bandara SMB2 menemukan paket yang mencurigakan pada Sabtu kemarin di loket keberangkatan. Saat diperiksa ternyata paket kemasan kopi bubuk itu berisi sabu. Tak ingin buang waktu, petugas bandara langsung mengamankan Nurdiansyah, 27 tahun warga Kendari, Sulawesi Tenggara. Nurdiansyah pun mengakui jika barang itu adalah miliknya dan dibawa menuju kota Balikpapan dan transit di Jakarta. Kemudian tim yang melakukan pengembangan berhasil menyergap Michel, Alvin, dan Erwin yang merupakan bandar sekaligus kurir. Namun saat ditangkap, terjadi perlawanan sehingga polisi menembak pelaku. Ketiganya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 29 April 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.